An Ubaidillah ibn Umar al-Gawari radhiyallahu anhu gal lam takun tafutuni salatul isya fil jama'a qad fanazala bi laylatan dhaifun fashughiltu bisababihi wa fatatni salatul isya fil jama'a fakharajtu atluba salata fi masajidil basra fawajadtu nasa kullahum qad sallaw wa ghulligatil masajid فرجعت إلى بيتي وقلت قد ورد في الحديث الشريف أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة فصليت الإشاء سبعا وعشرين مرة ثم نمت فرأيت في المنام كأني مع قوم على خيل ونحن نستبك وأنا أركض فرسي فلا تلحقهم فالتفت إلي أحدهم فقال لي لا تتعب فرسك فلست تلحقنا فقلت لهم لما قال لأننا صلينا العشاء جماعة وأنت صليت وحدك فانتبهت وأنا مغموم حزين لذلك. Masih disampaikan tentang keistimewaan salat berjamaah. Di beberapa pertemuan sebelumnya, bagaimana para ulama mereka menyampaikan kepada kita kesedihan yang mereka rasakan ketika meninggalkan salat berjamaah, dan bagaimana mereka merasa bingung keadaan umat ketika tertinggal keistimewaan, keutamaan yang besar dari Allah dengan salat berjamaah daripada urusan dunianya atau kehidupan dunianya. Nah, kali ini diceritakan lagi. An Ubaidillah bin Umar al-Gawariri, beliau berkata, tidak pernah aku tertinggal sholat jamaah isya sekalipun. Ini gak pernah ketinggalan sholat jamaah isya sekalipun. Artinya isya ini benar-benar ia jaga sehingga ia tidak pernah sholat isya sendirian. Pada suatu hari nazalabi lailatan dhaifun, datang kepadaku pada satu malam tamu. Datang tamu. Enggak mungkin tamu ini datang kemudian diusir. Apalagi dari luar kota. Dan apalagi zaman dulu. Tentunya jarak dari tempat ke tempat yang lain itu ditempuh dengan jam-jaman atau jauh. Sekarang kan enggak, tinggal naik motor atau mobil sampai. Kalau dulu naik onta, keledai dan semisalnya. Dan itu butuh waktu, apalagi malam, membahayakan karena banyaknya binatang, rumah jarang. Dan ini karena datang ditemui. Karena sibuk dengan tamu, ketinggalan sholat isya berjamaah, mungkin di masjid atau musholat terdekat dari rumahnya, ketinggalan. Karena ketinggalan, gak mau sholat isya sendirian, keluar mencari masjid-masjid yang dilakukan sholat. Dari satu masjid ke masjid yang lain, keliling di Basra, keliling di kota Basra dari masjid ke masjid, ingin melakukan salat berjamaah. Jadi tidak ada keinginan yang lain dari keluarnya kecuali ingin salat berjamaah isya. Keliling kota Basra dari masjid ke masjid, dari masjid ke masjid. Setiap masjid yang didatangi semuanya sudah salat. Bahkan masjidnya sudah dikunci. bukan hanya sudah sholat tapi masjidnya pun sudah dikunci. Kembali ke rumahnya, kembali ke rumahnya sia-sia, nggak mendapatkan orang yang sedang sholat isya sehingga ia gabung atau mendapatkan orang untuk sholat isya bersama dia, pulang. Dia berkata kepada dirinya, Nabi SAW di dalam hadisnya mengatakan bahwa sholat berjamaah itu lebih unggul dari sholat sendiri 27 derajat. Kan gitu di dalam hadis. Akhirnya dia sholat isya 27 kali. Sholat isya 27 kali. Supaya apa? Supaya menyamai sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah sekali itu sama dengan apa? Melebihi sholat sendiri 27 derajat. Lah kalau 27 kali sama. Ini logika. Logikanya seperti itu. Akhirnya dia sholat isya 27 kali. Setelah sholat isya 27 kali tidur. Bisa kita bayangkan ya. Semangatnya, usahanya untuk mengisi ketinggalan. Bisa lihat di balik hikmahnya nih, lihat bagaimana dia berusaha dulu mencari orang untuk sholat isya berjamaah dengan dia. Enggak menemukan. Usaha kedua, ia ingin mendapatkan pahala yang ia tinggalkan dengan melakukan apa? Sholat itu berulang kali. Kalau kita kan enggak ketinggalan ya wis. Kok menim-menim-menim aja sampai ketinggalan. Sedih enggak, susah enggak? Lihat mereka, sedih mereka. Karena enggak mendapatkan sholat isya berjamaah, akhirnya apa? Menggantinya. Kalau kita enggak mau mengganti, menim-menim aja dibaleni ngono to. Omongannya seperti itu, tapi perbuatannya ya tetap menim-menim ya ditinggalkan. Kembali lagi menim-menim yang ngomong, menim aja sampai ketinggalan. Terus seperti itu. Jadi enggak ada yang dilakukan, enggak ada yang diperbuat. Cuma sekedar omongan, tapi mereka enggak. Sholat isya 27 kali kemudian tidur. Dalam tidurnya mimpi. Mimpi ada beberapa orang yang sedang mengendarai kuda. Nyalip kudanya. Dan ada beberapa orang yang mengendarai kuda sehingga apa? Terjadi seperti balapan. Ini dipaksa kudanya, enggak nyalip-nyalip sama beliau ini. Dalam mimpinya ini, ada beberapa orang datang membawa kuda cepat. Dikencangkan kudanya, enggak nyalip-nyalip. Nah, salah satu daripada mereka noleh. Salah satu dari mereka ini noleh. Sambil mengatakan, Latut ibfarosak, jangan kamu buat payah kudamu. Jangan kamu buat capek kudamu. Artinya apa? Jangan dipaksa percuma. Kamu paksa percuma. Ibaratnya mobil. Mobil baru dengan mobil lama. Sebenarnya cuma aja dingotot no, motor lawasmu. Jangan dikencengkan mobil lamamu. Kenapa? Gak mungkin bisa nyalip mobil baru, kasihan nanti, rusak kabeh. Kuda juga gitu. Kuda balap sama kuda dokar. Jangan dipaksa kuda dokar untuk banter. Nanti paksa banter, mereteli kuda itu. Tapi kalau kuda balap, gak usah nanti paksa, set, banter. Nah kalau kuda balap, jangan nanti paksa kuda dokar tadi itu untuk nyalip. Kasihan kudanya. Kasihan kudanya, karena itu dia ngomong, jangan paksa kudamu. Kamu gak akan nyalip, gak akan bisa nyalip, tidak akan bisa mendahului. Dia heran, kenapa kok gak bisa? Tanya, lima, kenapa? Katanya dia li annana shallana al-isya jama'atan wa anta shallaita wahdak. Karena kita ini salat isya berjamaah. Kamu salat isya sendirian. Artinya apa? Sekalipun kamu mengulang-ulangi isya 27 kali tidak akan bisa nyalip kita yang salat isya berjamaah. Enggak akan bisa mendahului. Sekalipun kamu sholat isaknya berulang kali selama sampai 27 kali tetap yang sholat isak berjamaah tetap lebih unggul, lebih utama daripada yang sholat sendirian sekalipun 27 kali. Akhirnya dia terbangun, fantabahtu, terbangun dia dari tidurnya. Sedih. Galau dia. Kehilangan keistimewaan, kehilangan keutamaan yang tidak pernah ia tinggalkan, yang tidak pernah terhilang dari dia. Sedih dia. Itu mereka. Itu mereka. Jadi enggak salat berjamaah itu menjadi pikiran. Menjadi kesedihan. Kalau kita kan enggak asik. Pulang bebas. Enggak salat berjamaah. Enggak salat berjamaah. Subuh. Hampir isyrok, bahkan terkadang sampai jam 6 ya. Sampai jam 6 baru salat subuh, kan gitu. Baru la wirid walal Quran wala kitab dipegang. Wis. Subuh terlambat. Salat sendiri, enggak berjamaah, enggak sedih, senang. Asik ketawa. Mereka enggak. Mereka menjadi pikiran. Ya Allah, sampai kapan? Kenapa dengan saya? Berapa yang saya tinggal? Berapa yang terhilang dari saya? Gak terpikir. Kalau kita, wah gak terpikir. Kalau mereka dipikir, ya Allah, istimewaan ini, keutamaan ini kita tinggalkan. Dan ini sangat-sangat berharga untuk kehidupanku. Lu dipikir sama mereka. Mereka tahu yang dihilangkan. Yang kehilangan mereka tahu. Itu adalah sangat berharga. Lah kita seperti anak kecil. Kita seperti anak kecil. Kehilangan itu gak berharga. Seperti hal yang ringan, murah, gampang. Anak kecil kalau beli mainan, baru beli, semrawut, kesana kemari, jatuh kesana, jatuh kesini, kemana, gak pikiran. Biasa. Itu kita. Kita ini seperti anak kecil. Di dalam ketaatan, di dalam kebaikan, di dalam ibadah. Sekalipun usia kita tua. Sekalipun usia kita sudah di atas 20, di atas 30, tetap seperti anak kecil. Coba kehilangan makanan yang nikmat. Coba kehilangan duit. Coba kehilangan dunianya. Sedih, bingung, nangis. Tapi coba ketinggalan berjamaah, enggak membaca Al-Quran dalam satu harinya, tidak bersedekah dalam satu harinya, nyantai, tidak ada merasa kehilangan sama sekali. Padahal yang dia hilangkan dari kehidupannya itu sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat berharga. Tapi dia enggak merasakan seperti anak kecil, orang tua susah payah dapat duit, membelikan anaknya mainan, anaknya sakar PDW, kadang dirusak, kadang dibuang, padahal orang tua untuk mendapatkan uang enggak mudah. Susah payah bekerja. Berangkat ke sana, berangkat kemari, ambil barang di sana, ambil barang di sini. Kemudian setelah itu dia menjualnya, enggak gampang. Susah. Tapi anak ketika dibelikan sesuatu oleh orang tuanya, sakarepe. Enggak melihat upaya, enggak melihat usaha orang tua di dalam mendapatkan uang untuk membelikan dia. Susahnya, capeknya, dan yang lain sebagainya. Enggak ngelihat, nah itu kita. Enggak ngelihat begitu besar jasanya Nabi untuk kita. Enggak melihat betapa besar pengorbanan Nabi untuk kita, perjuangan Nabi untuk kita. Sehingga kita mendapatkan keistimewaan, keutamaan dari Allah. Amalan sedikit pahalanya besar. Salat berjamaah 27 derajat. Belum lagi yang lainnya. Tapi kita tinggalkan begitu saja. Ini tidak menghargai. Dan kita tidak sedih. Kenapa? Kita gak mengetahui betapa besar yang kita tinggalkan. Tapi lihat mereka, terbangun maghmumun, sedih mereka, susah mereka. Kenapa? Ketinggalan sesuatu yang sangat besar, yaitu salat berjamaah. Bahkan dikatakan minadz zulmi tarkus salatil jamaah wa ghairiha minal fadha'il, termasuk dari kezaliman. Termasuk dari kezaliman meninggalkan salat berjamaah atau selainnya yang memiliki keistimewaan dan keutamaan, termasuk dari kezaliman. Bisa, mampu, tapi enggak melakukan salat berjamaah, itu termasuk kezaliman. Sama halnya apa? Kebaikan-kebaikan yang lain, keistimewaan-keistimewaan yang lain, bisa pakai siwak, enggak pakai siwak. Bisa membaca Al-Qur'an tapi enggak baca Al-Qur'an. Bisa mencari ilmu tapi enggak mencari ilmu. Bisa bersedekah tapi enggak bersedekah. Itu semuanya termasuk kezaliman. Termasuk dari kezaliman. Dia bisa melakukan, dia bisa mengerjakan, tapi dia tinggalkan. Li'anna man taraka yadhlimu nafsahu bitafwitil ajr. Karena orang yang meninggalkan keistimewaan keutamaan yang bisa ia lakukan, yang ia bisa kerjakan seperti salat berjamaah dan semisalnya, itu menzalimi dirinya dengan membuang pahala yang besar. Merugikan dirinya dengan menyia-nyiakan ganjaran yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. La zulmun nafsi min akbahiz zulum. Menzalimi diri sendiri itu dari paling jeleknya macam kezaliman. Kalau menzalimi orang lain itu adalah kejelekan. Menyakiti orang lain itu adalah kejelekan. Tapi menyakiti diri sendiri, menzalimi diri sendiri itu sangat jelek. Kenapa? Orang itu lebih menyayangi dirinya. Kan gitu ya. Orang itu lebih menyayangi dirinya daripada orang lain. Itu pada umumnya. Tapi kalau ada orang menyiksa dirinya, ini dari orang yang paling jelek. Kenapa? Pada umumnya orang itu merawat dirinya, tapi dia menzalimi dirinya, merusak dirinya, ini orang yang paling jelek. Karena itu di sini dikatakan zulmul nafsi, ya zulmun nafsi akbah min akbahiz zulum. Ya zulmun nafsi min akbahiz zulum. Menzalimi diri sendiri itu dari kezaliman yang sangat buruk, kezaliman yang sangat jelek. Nah, karena itu nah, kita harus bisa membiasakan diri untuk melakukan kebaikan, keistimewaan. Dan kita harus memahami apa yang kita tinggalkan dari keistimewaan, keutamaan yang disediakan oleh Allah daripada amal-amal ibadah, ketaatan. Kita harus ketahui apa yang disiapkan oleh Allah, apa yang diberikan oleh Allah, agar kita bisa sedih dengan kehilangannya. Kita sekarang tahu duit, kehilangan duit kita sedih. Kenapa? Tahu duit, ngerti ini bisa itu bisa itu, bisa buat beli ini, bisa buat beli itu dan yang lain sebagainya, sehingga kita bisa sedih karena kita mengerti. Kita juga harus tahu salat 5 waktu jamaah, keistimewaannya, keutamanya, sehingga kita bisa sedih dengan kehilangan. Kenapa? Kita tahu yang kita tinggalkan ini adalah sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat berharga. Karena kita ketinggalan ini, ketinggalan itu dan yang lain sebagainya. Begitu juga memakai siwak. Siwak itu sunnah, keistimewaannya seperti ini, keistimewaannya seperti itu, kita tahu. Lah kalau kita ketinggalan memakai sewa, kita bisa sedih. Kenapa? Kita tahu, kita mengerti. Jadi gak butuh diingatkan orang lagi, kenapa kamu gak sholat berjamaah, kenapa kamu gak pakai sewa, gak perlu diingatkan lagi. Kenapa? Kita tahu dengan sendirinya. Kalau kita tinggalkan, kita jauhi, kita kehilangan sesuatu yang sangat besar, seperti kita tahu tentang duit. Gak perlu ada orang yang ngomong, kok bisa hilang, rugi kan. Gak perlu orang ngomong seperti itu, kita sudah merasa rugi. Gak perlu ada orang yang mengingatkan, kita sudah tahu. Dan seperti itu juga harus kita lakukan di dalam ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita bisa sedih dengan kehilangan keistimewaan, keutamaan yang besar yang disediakan oleh Allah, yang disediakan oleh Allah di dalam setiap ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan, yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala bisa merubah kehidupan kita ke kehidupan yang lebih baik. Dan mudah-mudahan Allah lebih menyadarkan kita di dalam pentingnya ibadah, di dalam pentingnya ketaatan, di dalam pentingnya kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan dari kebaikan, ketaatan, ibadah yang kita kerjakan. Dan mudah-mudahan setiap ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadikan kita hamba-hamba yang bisa meraih ridha, rahmat, dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.